kaya Mbak Mega iki semua rada jinjit. Iki wonge pinter apa ki ngopeni kayane sing lanang. Lah pinter nyimpen kaya. Kaya. Lah nek cah wedok kok sikile gedhi, ireng terus ulune akeh. Aja mbok rabi. Lho, Mas sama. Banci iki. Mripatmu iki PC apa kuwi to wong. Ora kuwi dirungok-rungokne kok malah soyan. Coba to, tak urus kemong kuwi jaremu Mega karo aku. Ati aku jaremu lek golek bojo pinter. Sampean pinter golek bojo. Sing aku gak pinter. Yang apa? Iki mboten pinter tapi luweh pinter. Ora mau ora kuwi. Luweh pinter. Coba yo cari. Piye jare mau? Apa nek luwih? Asline yo ora ngono tak kene arep. Asline piye? Asline piye asline? Iki maksudku aku golek bojo pinter wong. Pinter, sampean pinter golek bojo wong ayu. Lah Mbak Mega niku gak pinter golek bojo. Gak pinter golek bojo tapi luweh pinter. Ora kuwi. Alah kuwi ya. Ora kuwi. Sumpah kuwi. Sumpah ya. Alah, dosa we. Alah. Aku kuwi lho aku ngarani kuwi asline. Bareng ngelokne aku elek. Mboten-mboten sumpah no priyon. Sumpah, ayo rawani yo. Dosa we. Alah dosa we. Kowe kowe barang ya dosa. Oh, ilatmu biru. Lha aku melok opo aku meneng ae. Oh, raimu mlumpuk. Kupingmu mingkup. Kupingmu mingkup. Sumpah ye. Ayo. Dosa we. Alah alah. Dosa ya. Lho lho duran ha ha duran irunge mekrok irunge mekrok. Dosa. Dosa dhek. Lah sline yo ngono kuwi. Lah dosa sumpah kowe. Dosa kowe. Sumpah ta percil ora mekrok. Lah napa ta? Panjen irung-irungane bledor ngono rumahku. Coba dok mau panggil Mas Yudo karo Mas Percil. Nggih. Iki dalem menika wonten ing Bulusari ngaturi pangripur tetembangan. Sampeyan kok nyapa, Mas? Iki nyang opo? Ora ditabuhi kok. Ora apa-apa aku ancang-ancang. Apa kuwi wong kiroken apa wong anu joget. Bocah ora tabu yo joget iki sing pemanasan. Lah apa iso joget? Cara joget dangdut napa iso? Iso no. Dangdut iki nek ndang ning ndi nek ndut ning ndi terus tak tung ning ndi. Nun sewu lah dangdut iki lak tak iki mesti nganan tak. Rene tung kene ndang kene ndut. Tane pamane. Tak tung dangdut tak tung dangdut dang dang ndut ndut. Oh iya bisa. Sampean. Bisa. Diwarai. Aku. Diwarai. Diwarai. Ngoneng omahku anu. Ora apa-apa kowe kudu. Diwarai. Kowe ben iso joget dangdut. Ben iso. Engko sampean nang omah latihan dudutan dhewe ya. Iya. Parana. Nek ndang nang ndek posisine lah. Parana to. Lah ngapa bokonge kok mbok jentit nek? Ya ben iso ngentut nek. Lah lah. Anu rada minggu saya ngene rada minggu. Sop siji minggu. Ben ketok manis lambene ngisor cokoten to, Dik. Kakean goblok sithik ae lho, sithik. Mripate sing tengen. Mripatmu tengen parakno nengen. Ilang. Mripatmu sing tengen parakno nengen. Nah. Nah. Sing kiwa parakno ngiwa. Pecen. Pecen. Wong edan. Maksude saka kaduane ben ketok blalak-blalak manis. Lah jane mripate pitik apa kon ngepang iki kok. Ayo diwarai joget kok malah. Ayo. Lho ora apa-apa belajar joget. Belajar joget. Ini tangan ngene. Engko nek sampean apik engko dijak tanggapan. Ya. Nang ngene tangane ngene. Kok tak jak tangane piye? Tangane ngene lho. Eh, tangane ngene lho, Dik. Tangane karo nyangklong tas. Ah, nyangklong tas kene. Ngene ngene. Nah. Wah, aku kae merotoku gak ngene gak nyang. Oh, kidung kae. Iya. Rumah sing kecil. Morotuane pangan iki Pak. Tenan percil. Tak tung ayo nah. Ayo. Ga. Pak. Tak tung. Ndang. Dut. Lha kae demen to, demen lho. Kae kumpul dhek. Ayo ora apa-apa. Demen dhek akhire. Engko nek salah dibener nih ayo. Mas aku. Ayo Mbak, gak apa-apa nek salah dibener nih. Nang ayo. Eh Dik, Dik, Dik, ayo Dik. Ayo, ayo. Tak tung, Kang. Tak tung. Ora apa-apa. Ora kowe iki pisan tok, pisan. Aku roh aku asine roh aku. Pisan tok. Sing nginceng mantanmu dudu aku. Dik, dhewe gak nggowo HP. Oh, nyatane iki. Lah kok jaket. Lah iki yar mau nginceng ngono lho kaya ora. Batan, dhewe gak nggowo HP kamera. Direkam kok nggo delok-delok anak. HP turu. Uang ae. Tembange mersangan-angan gaweno. Nggih. Gerajakan banyu. Oh. Wangi. Lagune sing gerajakan banyu wangi. Raina bengi sing tau sepi. Lanang wadon kang nekani ra percaya rono dhewe lho. Kita kok duran ra percaya dhek. Wis cakepamu ki semri morat marit. Disiarke dhek ya. Baiklah para hadirin. Ngeko-ngeko. Rin rin rin. Pada kali ini masih bersama dengan Cakra Budaya. Ya, ya, ya, ya. Kita sambut. Anu, ora apa-apa terus. Ekone iki lho. Eko ora apa-apa takut iso. Kita sambut. Inilah dia penyanyi kita. Hati-hati bagi para penonton yang di dekat pagar. Nanti bisa kecantol. Aku seneni lho. Tak remet engko. Aja lah masuk ngremet bapakmu gigi. Lho Mas aku, kecantol yo ekone ora wek-wek to. Lah Mas. Ekone ra kompak kuwi jenenge. Kuwi jenenge eko karo mikis lewah. Gerajakan Banyuwangi bersama dengan Mbak Mega dan dijogeti oleh Cak Percil dan saya sebagai koordinator. Ayo Dik. Lah kok koordinator ta? Lah men yo melun joget. Wah, sing bagian nek wis bar. Kemalon joget kemalon. Entu mamlop. Kowe yang tawarai kok. Yo, gerajakan Banyu. Wangi. Siran aku.